wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjut lagi ya, setelah dijelaskan pada kalimat sebelumnya dari kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makna ilah yang dipahami oleh musyrikin ialah selama ini yang mereka sembah wali, orang soleh, malaikat dan yang lainnya. Ya, yang disebut di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai sayyid, kalau di zaman kita sebagai tawassul. Nah, kemudian kata Syekh, ya, fa'atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW datang kepada mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Yadu'uhum mila kalimatit tauhid. Mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada kalimat tauhid, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan kandungannya. Wahiya la ilaha illallah wal murad min hadihil kalimati. Dan maksud dari kalimat la ilaha illallah yang diserukan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW, maknaha, yaitu maknanya yang diamalkan dari maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, la mujarradu lafdhiha, bukan sekedar pengucapan semata. Na'am barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ya. Nah. Sekarang baca sini siapa? Arga. Arga tadi belum udah baca belum? Belum. Ya, baca tafadhal. Qadna qada fi'luhu qawlahu. Wal musyrikuna al-awwaluna lamma sami'u hadhihi al-kalimata arafu ma'naha wa annahu laysa al-maqsudu at-talafudu biha faqat walidzalika qalu ajala al-alihata ilaha wahida inna hadha shay'un ujab. Nah, terus lanjut sini. Niko. Kopi waktina. Kopi waktina ada mujida manifasiru la ilaha illallah bi anna ma'naha wa iqadullahi bilhaqiniyati. Wa ada balatun bi anna hakiniyat bi anna hakiniyata yuskun min makna la ilaha illallah wa laisat yal as ya asla di makna hadhil kalimat tilamti mati bal manaha lamamu dan haqib ilallahu di jami'i anwa'in ibadati wa idha kulu fiha al-hakimiyatu walau iqtasara al-nasu al-hakimiyati faqamu biha duna duna bakiyati anwa'in ibadati lam yakunu muslimina walihada tajidu ashabu ashab maf'ul walihada tajidu ashaba hadhihi Fikrati layan hamna anasyidki walayah yahtamunahu asyirka asadija wa inna masyirku ilaku asyirku ilhamiyati faqad wa huwa ma'amisamu yusamunahu asyirka asyasi falidhalika yurakki zuna alaihi yuna wairihi wa fasiruna asyirka bidanamu to'atul hukukani azul zulmati. Naam, az-zulama. Baik. Dari mana tadi Arga bacanya? Baik. Ya. Sebelum ya kita menerjemahkan yang sudah dibaca dari Syarah Syekh Fauzan, saya akan bacakan sedikit faedah dari Syarah Kasbu Syubhat di Syekh Saleh Al-Syekh mengenai la ilaha illallah ini. Walaupun kita sudah mudzakarah dua hari ini terkait bergesernya makna ilah bisa ke ma'bud. Nah, ini sudah kita pahami. Maksudnya ilah masdar dari apa, Raymond? Fi'il apa? Aliha, ya, ya lahu. Ilah maknanya apa, Raymond? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Aliha ya lahu. Aliha, ya, fahuwa ma'lu, maknanya ma'lu. Sinonimnya ma'bud. Tayyib barakallahu fiik. Nah, saya akan bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh. Kata beliau, "Hadza at-tauhid wa ma'na qaulika la ilaha illallah hadza at-tauhid alladhi sabaqa bayanuhu wa huwa ifradullah bil qasdi bidhabhi wan nadri wal istighosati bi jami'i anwa'il ibadati wa huwa hadza huwa at-tauhid wa huwa ma'na la ilaha illallah li anna kalimat la ilaha illallah mustamilatun 'ala nafyin wa 'ala isbatin an-nafyu billah wal isbat bi illah." Di buku antum tidak ada, ya, di syarah Kasbu Syubhat Syekh Shalih Al-Syekh halaman 111. Ya, kata beliau, kalimat tauhid ini yaitu makna la ilaha illallah yang anda ucapkan makna ucapan anda, inilah tauhid yang telah berlalu penjelasannya, dijelaskan oleh beliau di buku ini, yaitu mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam apa? Bil qasdi wadzabih, yaitu dalam menunjukkan ibadah kita. Ya, jadi kita beribadah bebas dari syirik asghar, syirik akbar. Bebas dari syirik asghar, ibadah kita ditujukan hanya untuk Allah, bukan untuk meraih pujian, bukan untuk meraih dilihat orang, ya. Wa bidzabhi, maka ibadah kita, penyembelihan kita, nazar kita, istighosah, bukan untuk wali, bulan, malaikat, sunan, habaib dan yang lainnya, hanya untuk Allah. Wa bi jamilan wa'il ibadah, dan untuk seluruh jenis-jenis ibadah. Hadza huwa at-tauhidu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Inilah tauhid. Wa huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Li anna kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mustamilatun ala nafyin wa ala isbatin. Ini mencakup dua hal, mencakup penafian, mencakup isbat, penetapan. Ini dua rukun la ilaha illallah. An-nafyu, rukun yang pertama, bila, yaitu dengan di, dengan huruf la. Ini dalam ilmu nahwu ya, apa? La apa namanya? Nama. Sadab la nafiyah lil jinsi. Maka ilah sebagai isim la. Isim la. Maka dinafikanlah seluruh jenis ilah. Yang ilah tadi maknanya makhluk, disinonimkan kepada ma'bud yang diibadahi. Tidak ada satupun yang diibadahi bihaqqin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di buku-buku beliau yang lain, mesti pakai bihaqqin dengan benar. Karena kalau tidak ada bihaqqin, jadi ateis, ya. Maka tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, isbatnya bi'illa illallahu, kecuali hanya Allah, ya, kecuali hanya Allah. Baik, walladzi nufiya bil bila huwa istihqaqul ibadah. Baik, ini kata Syekh Al-Syekh, maka yang dinafikan dengan la itulah yang berhak diberikan ibadah. Maka siapapun, apakah Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Dewi Sri, ya, mau siapapun, Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rekso, Habib Fulan, Sunan Fulan, Wali Fulan, bahkan Rasulullah SAW atau Malaikat Jibril sekalipun, mereka mesti dinabikan dari diberikan peribadatan. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Nah, maka maknanya la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini masih kata Syekh Al-Utsaimin. Lianna kalimata ilah, lianna kalimata ilahin hadihi maknaha ma'budun. Wa hadha huwa al-ma'rufu fil arabiyyati. Karena kalimat ilah maknanya adalah ma'bud. Ilah ma'bud. Kenapa? Karena ilah maknanya adalah isim maf'ul, sama kayak makhluk. Ya, ini banyak masdar maknanya isim maf'ul itu ma'ruf itu. Bagi orang yang belajar bahasa Arab dasar sekalipun. Ya, kemarin contohnya apa? Kitab. Kata bayak tubuh kitab. Kitaban, maknanya apa? Maktub. Ini biasa. Paham sini? Ini biasa. Maka ilah maknanya makhluk, ya. Taib. Maka makhluk sinonimnya ma'bud. Taib. Ah, kemudian wa huwa al-ma'rufu bihalil arabi aidan. Nah, ini juga ma'ruf dengan keadaan orang Arab juga. Ya, barakallahu fikum. Li'anna ilah, kenapa? Karena kalimat ilah hadihi yang dengan wazan fi'al, wazannya fi'al, ilah fi'al, itu maknanya bimakna maf'ul. Ini maknanya apa? Maf'ul. Ya, sama kayak firash, maknanya apa? Mafrush. Kitab fi'al, maknanya apa? Maf'ul, maktub. Taib. Bina, banaya bini, binaan, binaun, bina, maknanya apa berarti? Isim maf'ulnya. Banaya benih, maksudnya maknanya apa? Woi, isi maf'ul banaya benih. Mabeni. Nah, berarti bina maknanya mabeni dan seterusnya. Ya, maka ilah bimana makhluk. Nah, baik, bisa paham di sini? Makhluk bimana abada ya'budu atau ubida yu'badu. Nah, kalau di fi'il majhulkan, berarti maknanya ma'bud. Tetapi ditambahkan oleh para ulama, ma'al hubbi wa ta'zim, dengan kecintaan dan pengagungan. Taib. Fa idzan yakunul ma'na al-uluhiyah ubudiyah. Makna tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadah. Wa yakunul ma'na al-ilah ma'luh. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kasbu Syubhat. Ya, barakallahu fikum. Ini buku yang bagus, ya. Kalau antum mau dapetin faedah nahu, balaghah, ya, dari penjelasan kasbu syubhat ini antum bisa beli bukunya. Nah, bukunya kayak gini. Nah, itu tadi semua saya bacain dari syarah kasbu syubhat Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Tain. Kita kan sedang baca syarah Syekh Fauzan. Tambah khasanahnya dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang penting pakemnya jelas. Ya, yang penting pakemnya jelas yaitu berada di atas manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jangan sampai baca kasbu syubhat kesimpulannya seperti yang punya syubhat. Padahal ingin disingkap syubhatnya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ingat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nulis buku ini untuk siapa? Muhammad ibnu Fairuz, seorang alim yang ada di mana? Di Ahsa, yang menentang dakwah beliau. Oh, menulis surat-surat, risalah, buku-buku, membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dialah yang disebut sebagai ulama musyrikin. Ulama musyrikin, seorang yang alim dalam ilmu nahu, ilmu fikih, Hanbali, hadis. Ya, buta dia dari umur 3 tahun. Ngajar Sahih Bukhari, orang lain pakai buku, dia enggak pakai buku. Namun dia terpapar virus irja sejak lama. Ya, sehingga menjadikan dia pengembos dakwah tauhid dan menjadikan dia pendukung musyrikin. Akhirnya dia dikafirkan oleh para ulama. Terusir dari Ahsa ke Basrah dan wafat di Basrah sana. Ya, maka buku ini dihadirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah dia. Jangan sampai pola pikirnya kayak Muhammad bin Fairuz Al-Ahsa'i ngaji kasbu syubhat, kesimpulannya beda. Makanya mesti pakai syarah ulama yang pakemnya jelas. Ya. Ya, pakemnya jelas. Ngerti enggak pakem di sini Niko? Hah? Hah? Dikit antum banyak enggak ngertinya, udah 7 bulan 8 bulan di Tambun. Aduh, masih enggak ngerti kosakata Tambun. Kemarin grecokin enggak ngerti. Aduh, kelolodan ngerti enggak kelolodan? Nah, bingung dia langsung. Barakallahu. Nah, guys, sekarang kita bacain tadi. Yang sudah dibaca tadi, belum diterjemahin satu pun ya syarahnya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai anna Nabi sallallahu da'a al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendakwahkan kaum musyrikin ila tahqiqi makna la ilaha illallah, untuk merealisasikan makna la ilaha illallah allati hiya kalimatut tauhid, yang makna la ilaha illallah inilah kalimat tauhid. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, maknanya ialah yang la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sudah sering diulang tadi, ya, yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa huwa alladhi ba'atsa Allahu bihi rasulahu, yang dengan inilah Allah mengutus rasulnya, ya, karena kalimat la ilaha illallah inilah ilal musyrikin, kepada kaum musyrikin, bahkan semua rasul, bukan cuma nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut, ya. Semua rasul, sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang dakwahnya dakwah la ilaha illallah, ani'budullah wajtanibut tagut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Semua rasul, walaupun antum dengar kisah nih. Kisah Nabi Lut, apa kisah kaumnya penyimpangannya? Hah? Penyimpangan kaum Nabi Lut. Hah? Sodom. Sodom itu nama tempatnya. Negeri Sodom. Ya liwat homoseksual, ya. Sodom itu saya udah kesono, nyesel juga kesono. Nah, dari Jordan sampai Palestine situ. Naudzubillah tempatnya, nah, naudzubillah, iya, ngeri. Nah, banyak itulah, ya begitulah, ya orang-orang pada mandi situ, naudzubillah. Ya, kalau tenggelam ke tengah antum enggak tenggelam itu. Enggak ada kehidupan. Dead Sea. Tahu Dead Sea? Laut mati itu. Ya, nah, itu Al-Kisah katanya di situ, ya. Taib. Nah, Nabi Lut alaihissalam walaupun tersiar yang marak bahwasanya penyimpangan kaumnya adalah ya, liwat, itu adalah hasil dari penyimpangan mereka terhadap akidah. Maka misi dakwah Nabi Lut alaihissalam yang utama dan pertama bukan membereskan liwat yang ada di kaumnya, liwat homoseksual, bukan, tetapi adalah pembenaran akidah. Ya, Ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali di buku beliau Manhajul Anbiya fi Da'wa ila Allah. Ya, Nabi SAW menyatakan semua Nabi dan Rasul dakwahnya sama. Ya, pembenaran akidah, pembetulan akidah. Ya, kata Rasulullah SAW, Al-Anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah, wa ummahatuhum syatta. Para Nabi itu, ya, Al-Anbiya'u ikhwah, para Nabi itu bersaudara. Ya, dakwah mereka satu. Dakwah mereka satu, enggak ada yang beda-beda. Nabi sebelah sana bantah Hizbiyah, Nabi yang sebelah sini bantah Sururiyah. Mana ada yang kayak gitu? Dakwahnya satu, berantas kesyirikan. Ya, adapun pernak-pernik penyimpangan yang selainnya itu nomor sekian. Nomor satu itu adalah akidah, semua pada Nabi itu. Dakwahnya sama. Taib. Ya. Walam yab'atsuhu ilaihim yad'uuhum ila tauhidir rububiyah, dan Allah tidaklah mengutus beliau kepada mereka, kepada musyrikin, untuk menyeru, mengajak mereka kepada tauhid rububiyah. Li'annahum mukirruna bih, karena mereka sudah mengikrarkan, mengakui tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi, namun bertauhid dengan tauhid rububiyah aja enggak cukup. Li'annahu qatalahum wa huwa wa hum yukirruna bih, karena Rasulullah SAW memerangi mereka. Ya, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam penyerbuan ke Mekkah yang disebut dengan Fathul Mekkah. Wa man qala innahu yakfi, barang siapa yang menyatakan cukup dengan tauhid rububiyah, udah cukup, ya. Dengan tauhid rububiyah udahlah, yang penting udah mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, udah cukup. Nah, siapa yang mengatakan demikian itu udah cukup? Fayulzimu alaihi taghlidar rasul, maka berarti dia mesti menyalahkan Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Li'annahu wa annahu qatala unasan muslimina ya'tarifuna bila illallah. Ya, kalau dia menyatakan mana la ilallah adalah rububiyah, yang orang musyrikin sudah meyakini rububiyah, ketika Rasulullah SAW memerangi manusia, memerangi masyarakat musyrikin Quraisy, ya, itu sama saja dianggap memerangi manusia muslimin yang ya'tarifun, yang sudah mengakui la ilaha illallah. Inilah wajibnya. Paham enggak sini konsekuensinya? Wa idza fassarnaha, namun jika kita tafsirkan kalimat tauhid tersebut bi tauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah, wa huwa al-iqrar bil khalq bil khaliq wal raziq wal qadir ala al-ikhtira'i, yaitu pengikraran, ya, penegasan bahwa Allah sang pencipta yang memberi rezeki, yang maha mampu, ala al-ikhtira' untuk menciptakan. Wa ma'al asafi, namun disayangkan hadza tafsirul khati'i, hadza tafsirul khati'i, ya, tafsir yang keliru ini la ilaha illallah, ya, untuk kalimat la ilaha illallah mawjudun, ternyata ada didapati fi kutubil aqaidi, di buku-buku akidah. Iya, ya, kayak kita dari dulu taunya makna la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, iya kan? Iya. Allati allafaha ulama'ul kalami, yang ditulis oleh para ulama'ul kalam, wa ulama'ul mantiki, ulama mantik, minal mu'tazilati wal asyairati, dari kalangan mu'tazilah dan asyairah, wallati tudarrasu fi kathirin minal ma'ahidi, dan yang diajarkan di banyak ma'had-ma'had, lembaga-lembaga pendidikan al-islamiyah al-an saat ini. Ya enggak? Iya. Lihat terjemahan adzan kalimat la ilallah ketika di TV, asyhadu alla ilaha illallah. Lihat terjemahannya. Hah? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini enggak ada nafyun. Cuman bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada nafyun. Enggak ada nafyu isbat. Cuman itu aja, ya. Tuhan, yang penting saya meyakini Tuhan adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Hah? Habis itu enggak ada nafyun. Mau orang lain nyembah Mbah Wong Rekso, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah setan, nyembah Mbah Priok, nyembah Yesus Kristus, nyembah Siddhartha Gautama, nyembah Buddha, nyembah Dewi Sri, nyembah apa? Ya biarin aja. Yang penting bagi saya tiada Tuhan selain Allah. Ini enggak benar mana ini? Enggak ada al-wala wal bara. Nah, coba kalau dia maknai dengan benar, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya segala yang diibadahi itu batil. Pemeluknya kafir, tidak boleh dicintai, mesti dibenci. Dan mereka mesti tunduk. Tadi kan jelas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tadi Rasul? Arafta anna Rasul sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakuna addu'a'u kulluhu lillah. Kan begitu. Ya. Wal istighatsah kulluha lillah wa jamil anwa'il ibadah kulluha lillah. Rasulullah SAW memerangi mereka agar apa? Agar ibadah itu semua untuk Allah. Nah kalau cuma ngaku la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang enggak ada nafi isbat, bahkan keliru secara mana kata para ulama, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al Utsaimin di syarah salah satu usul. Buktinya ada sembahan selain Allah, ya kan? Tapi sembahnya batil, dia cuma mengaku aja tiada Tuhan selain Allah, ya. Kalau la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin Allah, ini maknanya jami', mencakup menyeluruh. Ya, ada sembahan selain Allah, ada, tapi batil, dikafirkan. Kalau ini enggak. Ya, Allah taala berfirman, "Wa ma yughni an" gimana ayatnya? "Wa ma aghnat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillah." "Wa ma aghnat ankum" ankum apa anhum? Ankum ya. Wa ma aghnat anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillahi min syai'. Ya, dan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah tidaklah mencukupkan mereka sedikit pun. Oh, lihat. Allah menjelaskan ada tuhan yang disembah selain Allah. Ada tuhan. Wa ma aghnat anhum alihatuhum. Ilah mereka, Tuhan mereka yang mereka sembah selama ini selain Allah tidaklah mencukupkan diri mereka sedikit pun, tidaklah dapat menyelamatkan mereka sedikit pun. Allah menetapkan ada, tapi batil. Nah, makanya kalau makna tidak ada Tuhan selain Allah ini keliru. Ya, barakallahu fiik. Ah, mana lagi tadi? Terus mana lagi? Wa aqaiduhum mabniyatun, dan akidah mereka dibangun ala hadza ra'yi, di atas pendapat ini. Wa annal ilaha ma'nahu, bahwasanya ilah maknanya adalah al-qadir walal ikhtira', yang maha mampu untuk mengadakan, menciptakan. Ya, cuman gini aja, ya. Udah itu aja. Tidak ada makna rububiyah, ya. Yang lebih parah lagi apa? Jamaah tabligh. Ya. Jamaah tabligh apa makna la ilaha illallah? Jamaah tabligh ada dua. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Lihat apa hubungannya coba sama makna la ilaha illallah. Hah? Itu makna rububiyah, pakai ngeluarin dunia lah segala macam, masukin akhirat lah segala macam. Hah? Lihat tuh. Kalau antum ditakrir di jamaah tabligh ya, kajian mereka tiap hari kalau lagi khuruj jam 9 tuh taklim pagi. Setelah baca fadilah sedekah, fadilah amal, ini kan di fadilah amal itu baca itu, nanti ada sesi takrir 6 sifat. Sifat pertama la ilaha illallah, dijelasin itu. Sifat kedua yang harus dimiliki, salat khusyuk wal khudu. Tapi enggak diajarin tata cara salatnya kayak gimana. Sifat yang ketiga ilmu ma'adzikir. Nah. Yang keempat ikramul muslimin. Yang kelima tashihun niyah, membenerin niat. Yang keenam khuruj fisabilillah. Hah? Nah itu. Remon dipanggil Remon. Panggil apa siapa itu Remon? Saya barakallahu fikum. Rekor di jamaah tabligh akidahnya enggak beraturan ya, karena mereka enggak belajar ya. Belajarlah ilallah kayak gitu. Kesian sebenarnya. Ya, kesian. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Faman i'tarafa annallahu wal khaliq. Maka barang siapa yang sudah mengakui Allah lah sang pencipta ar-raziku, yang memberikan rezeki, yu'tabaru muwahidan, maka menurut mereka sudah dianggap ahli tauhid. Wa amma man i'taqada anna ahadan yakhluqu, dan barang siapa yang meyakini bahwa ada yang mencipta, aw yarzuku, yang memberi rezeki ma Allah di samping Allah, selain Allah, fahadha huwal musyriku indahum, maka inilah yang musyrik menurut mereka. Ma'annal musyrika, padahal musyrikin Quraisy innama waqa'a fi tauhidil uluhiyah, padahal musyrikin Quraisy mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah bukan rububiyah. Lam yaqa' fi hadza, mereka tidak terjatuh ke dalam tauhid ini, rububiyah ini. Kenapa? Karena mereka meyakini kok Allah yang mencipta, memberi rezeki, bahkan mereka meyakini Allah bukan cuma Rob bumi, Rob langit, bukan cuma langit, langit yang tujuh, bukan cuma langit yang tujuh, tambah arsy. Kurang apa coba musyrikin Quraisy itu? Musyrikin Quraisy ngerti langit ini ada tujuh, di atas langit tujuh ada arsy. Kurang apa coba? Ini tadi mana ayatnya? Ya, kita ulang-ulang. Ya. Mudzakkarah ayatnya mana? Hah? Yang diyakini oleh musyrikin Quraisy enggak main-main ini. Ah, barakallahu fikum. Ya. Hah? Fa idza ra'aita dalilah, itu kan? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh am may yamliku sama'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Qul afala tattaqun qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakunu lillah afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'a, katakan kepada mereka siapa rabb langit yang tujuh, wa rabbul arsyil azim, katakan juga kepada si kafir musyrikin Quraisy tersebut siapa rabb arsy yang agung, sayakuluna lillah, mereka akan mengatakan itu semua langit yang tujuh arsy milik Allah, afala qul afala tattaqun, katakan pada mereka kenapa kalian enggak bertakwa. Subhanallah, musyrikin ngerti arsy, ya, musyrikin ngerti arsy, ngerti robnya arsy, ya, tahu dari mana mereka? Peninggalan sisa ajaran Nabi Ibrahim, ya, barakallahu fiik. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wa innama ma'naha. Ya, ini ya. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, illallah. Itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wajib alaihi an yufrida Allah. Maka wajib bagi dia untuk mengesakan Allah bil ibadati, dalam ibadah. Wa yatruka ibadata ma siwahu, dan wajib bagi dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fa innal maqsudaha min hadhihi al-kalimati, maka maksud atau tujuan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah maknaha wal amalu bimuqtadaha, yaitu maknanya, meyakini maknanya, mengamalkan kandungannya. Jadi rukunnya tadi nafyu isbat, la mujarradun nutqi biha, bukan sekedar mengucapkannya. Ya, duna amalin bi ma'naha wa muqtadaha, tanpa mengamalkan makna dan konsekuensinya, apa yang ditunjukkan oleh maknanya. Ya. Faman qalaha wa huwa ya'budu ghairallahi lam yakun amilan bi muqtadaha. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun juga dia menyeru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan kandungannya, wa huwa tarkus syirk, yaitu apa? Meninggalkan kesyirikan. Ya. Kemarin kita kajian Al-Furuq, penulisnya mengutip pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di Saksiya Ar-Rasail. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, namun dia juga menyeru kepada selain Allah, apakah wali atau nabi atau yang lainnya, maka dia dianggap telah menjadikan dua ilah, dan dia tidak dianggap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, gak dianggap mengucap kalimat la ilaha illallah, gak dianggap. Ya, kayak sekarang musyrikin Nusantara mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, berisik lagi. Pakai speaker. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyaallah. Ya. Kalau memang keyakinan mereka gitu, ya udah jangan pakai speaker lah. Ke speaker lagi. La ilaha illallah, subhanallah. Hei, ternyata dia juga yang melakukan kesyirikan. Nah, ini saya enggak menggeneralisir. Saya enggak menyatakan mereka semua. Tapi rata-rata. Ya, rata-rata. Ya, yang suka melakukan kesyirikan-kesyirikan itu, ya itu juga. Makanya di antara faedah ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah di dunia. Maka ahli tauhid adalah orang yang paling jauh dari bid'ah. Ya, maka kalau boleh sensus, lihat aja ahli bidah dengan amalan-amalan yang mengerikan, itulah mereka juga kalau masuk bab tauhid, mereka pula yang terperosok ke dalam penyimpangan. Allah musta'an. Ya, ini beneran ini, ya beneran ini. Ya. Jarang ahli tauhid yang bikin bidah macam-macam, zikir la ilaha illallah 1000 kali, toh ilaha illallah 1000 kali. Udah capek. Ya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Udah capek, huwa aja dah. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Udah capek, hu, hu, hu, hu. Nah, jarang ahli tauhid yang kayak begitu. Ya. Biasanya orang-orang awam, orang-orang yang terperdaya dan musyrik. Ya. Kenapa? Karena mereka enggak dapat hidayah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wala yanfa'uhu mujarradun nutqi biha, maka tidak bermanfaat untuknya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahu qad naqada fi'luhu qawluhu. Karena terkadang perbuatannya membatalkan ucapannya. Fal musyrik wal musyrikuna al awwalun, kaum musyrikin awwalun dahulu. Sami'u hadal hadhil kalimata, mereka mendengar kalimat ini la ilallah. Wa arafu ma'naha, mereka pun tahu maknanya. Wa annahu laysal maqsudu at-talaffudha biha faqat, dan maksudnya adalah bukan sekedar melafadzkannya saja. Lidzalika qalu, oleh karena itulah mereka berkata satu sama lain, aja'alal alihata ilahan wahida. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka, menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, maka mereka berkata, ya aja'alal alihata ilahan wahida, apakah orang ini, itu maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, hendak menjadikan ilah-ilah itu, sembahan-sembahan itu cuma satu saja. Kenapa mereka berkesimpulan seperti ini, beropini seperti ini? Ini semua hasil pemahaman mereka dari makna la ilaha illallah, yang kalau diucapkan mengharuskan ditinggalkannya semua peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah selama ini. Paham sini? Inna hadza la syai'un ujar, hal ini sungguh sangat mengherankan, kata mereka. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian mana lagi? Wa fi waqtina hada, namun di zaman kita sekarang. Ya, di waktu kita saat ini, kata Syekh rahimallahu taala. Ya. Ma wujida man yufassiru la ilaha illallah, didapati pula ada orang yang mentafsirkan la ilaha illallah. Huwa ifradullahi bil hakimiyah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu mengesakan Allah dalam masalah hukum. Ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali dikembalikan pada Allah. Cuman itu aja. Hada walatun, kata Syekh. Ini keliru ini. Li'annal hakimiyata juz'un min makna la ilaha illallah. Walaysat hiya al-asla. Hiyanya domir fasal. Aslanya domir khobar laisat. Karena berhukum itu adalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan dia asal dari makna li makna hadhil kalimah al-azimah, bukan asal makna kalimat yang agung ini. Ya. Karena makna la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka ibadah harus diberikan pada Allah. Berhukum dengan hukum Allah adalah beribadah kepada Allah. Ya. Sama kayak antum mengatakan tidak ada tempat berdoa kecuali Allah. Bisa enggak antum artiin la ilallah mananya ini? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Ya, yang diinginkan adalah semua jenis ibadah, bukan berhukum aja. Paham sini? Betul, berhukum dengan hukum Allah wajib. Ya. Dan mengerikan sekali keadaan orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan, namun mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, malah menggunakan hukum tagut, hukum-hukum undang-undang setan, undang-undang India Belanda, undang-undang Amerika. Mereka berbahaya sekali, nyaris-nyaris terjerumus ke dalam kekufuran yang nyata, kata para ulama. Ya. Yang Syekh bin Baz menjelaskan, orang yang berhukum dengan tagut, pokoknya Syekh bin Baz menyatakan hukum tagut itu hukum selain hukum Allah. Syekh Shalih Fauzan juga menyatakan demikian. Ya. Yang berhukum dengan hukum selain Allah, hukum tagut, hukum setan, itu cuma 4 keadaan. 3 murtad, 1 aja yang kufrun duna kufrin. Yang kafir asgor, tidak kafir akbar. Yang 3 kafir akbar, murtad keluar dari Islam. Yang mana itu? Yang 3 yang murtad. Ya, ketika dia meyakini hukum tagut yang digunakan lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, yang dia meyakini hukum setan yang dia gunakan itu sama baiknya dengan hukum Allah. Yang ketiga, yang meyakini hukum setan yang dia gunakan itu jelek, hukum Allah yang terbaik, tapi dia menyatakan boleh-boleh saja berhukum dengan hukum setan, hukum tagut, maka dia kafir juga, murtad juga menurut para ulama. Itu ijma semua. Yang keempat, enggak murtad, tapi kufur juga. Tapi kufurnya, kufrun duna kufrin. Kufur asghar, bukan kufur akbar. Bukannya maknanya selamat, ya. Tetap mengerikan. Yang menyatakan, kufur asghar, apa namanya? Hukum tagut yang digunakan, itu jelek, wajib meyakini, berhukum dengan hukum Allah, wajib menerapkan hukum Allah, cuman terpaksa, karena siasa, karena riswa dan yang lainnya. Maka ini yang dikatakan para ulama, ya, kufrun duna kufrin. Walaupun kata Syekh bin Baz, sampai kapan dia mengingkari. Ya, ada dialog bagus antara Syekh bin Baz dengan Syekh Ar-Rajihi, ada di kitab 10 salam. Di pembatal Islam keempat, di catatan kaki yang panjang, berlembar-lembar. Ya, dialog antara Syekh bin Baz dengan Syekh Ar-Rajihi. Ya. Kemarin pun juga di maktab potongan video, Syekh bin Baz, ada nonton gak? Ya, tentang berhukum dengan hukum selain hukum. Sampai kapan mereka ridho dengan hukum tagut? Nah, barakallahu fiikum. Sampai kapan? Sementara berhukum itu adalah ibadah. Ya, makanya tauhid hakimiyah itu keliru kalau dikatakan tauhid tersendiri. Enggak, dia bagian dari tauhid uluhiyah dari sisi berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, dia bagian dari tauhid uluhiyah. Afwan, dia bagian dari tauhid rububiyah karena hukum adalah milik Allah. Innal hukmu illa lillah. Taibarakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, bal makna la ma'budu bihaqqin illallah, karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bi jamilil anwa'il ibadati, dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Ya, wa yadkhulu fiha al-hakimiyyah, masuk ke dalamnya juga ini berhukum dengan hukum Allah. Walau iktasara an-nasu 'ala al-hakimiyyah, kalau seandainya orang-orang hanya membatasi ibadah tersebut berhukum dengan hukum Allah aja, ya, faqamu biha duna baqiyati anwa'il ibadati, maka mereka hanya menerapkan hukum dengan hukum Allah tanpa menerapkan seluruh ibadah yang lainnya, lam yakunu muslimin. Mereka pun juga tidak disebut sebagai muslim. Berhukum dengan hukum Allah tapi istighosah kepada tagut. Berdoa kepada Nyi Roro Kidul yang kamu muslim juga. Walihada tajidu ashaba hadhil fikrati, oleh karena itulah anda mendapati orang-orang yang mengusung pemikiran ini, la yanhauna anis syirki, mereka enggak melarang dari perbuatan syirik. Ya, cuman tiap hari bahasanya itu aja. Berhukum wajib dengan hukum Allah, berhukum wajib dengan hukum Allah. kufur dustur itu aja. Maaf, kita juga paham. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekufuran. Iya, kita juga ngerti. Ya, tapi kalau itu aja, seolah-olah makna la ilaha illallah itu, nah ini keliru. Siapa yang bilang keliru? Ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Mereka enggak memberi perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Wisammunahu asyirka as-sajid. Dan mereka menamakan ini sebagai kesyirikan yang sajid. Sajid tahu enggak sajid? Sajid itu adalah isim fa'il dari sadida, sadija, yasdaju. Sadija yasdaju. Ya. Kalau orang Arab sering ngomong gini, huwa rajulun syadid. Dia ini orang yang polos. Nah, cuman maknanya di sini itu yang orang yang mereka ini menamakan sebagai kesyirikan syadid, kesyirikan tulen, kesyirikan murni. Nah, itulah kesyirikan yang murni itu. Nah, jadi menurut mereka ini kesyirikan yang murni itu pada dustur. Ya. Pada penggunaan undang-undang atau hukum selain hukum Allah. Ya barakallahu fikum. Innama asyirku indahum asyirku fil hakimiyati faqat. Maka kesyirikan menurut mereka hanya kesyirikan dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah saja. Wa huwa ma yusammaunahu asyirka asiyasi. Ini yang disebut juga dengan kesyirikan sia-sia. Wa dzalika yurakkizuna alaihi. Oleh karena itulah mereka memfokuskan pada hal ini. Duna ghairi, bukan kepada selainnya. Wifasiruna syirka, dan mereka mentafsirkan syirik bi annahu ta'atul hukami. Ya, kesyirikan itulah ketaatan kepada para pemimpin adz-dzalimati, pemimpin yang zalim. Ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin.